Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedung Buluk, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sedikit membahas tentang berbagai macam doa-doa yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan beberapa contohnya, mulai dari yang masih berbau agama, yang mengklaim bahwa dia itu berdalil dengan Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga doa-doa yang sama sekali tidak berbau agama, yang lebih dekat kepada mantra-mantra yang dikarang oleh para dukun, oleh para normal dan yang semisal mereka. Pada kesempatan kali ini kita akan menyoroti sebuah jenis doa yang menyimpang, dan ini penyimpangannya paling parah dari sekian contoh doa-doa yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Doa yang satu ini jenisnya amat berbahaya buat keselamatan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Tidak lain dan tidak bukan adalah doa yang berbau atau mengandung muatan kesyirikan. Doa yang berbau kesyirikan. Doa yang berbau kesyirikan itu bagaimana Ustaz? Doa yang berbau kesyirikan adalah doa yang redaksinya di situ antara lain ditujukan kepada selain Allah. Jadi manakala ada orang berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya objek tujuannya adalah bukan Allah, selain Allah, siapapun dia, maka itu adalah merupakan doa yang berbau apa? Syirik. Dan aroma syiriknya itu sangat kental dari doa tersebut. Dan itu tidak dibedakan siapa yang dipanggil, siapa yang dimintai. Pokoknya asal itu selain Allah, entah dia adalah seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, atau makhluk yang paling jahat, siapa? Iblis, setan, dan teman-temannya, ya. Maka sama saja, itu adalah perbuatan syirik. Kalau setan jelas, yakin orang itu masih banyak yang, wah masa ndonga mung ngene gedemit sih, masa ya hak gitu. Seperti yang kemarin saya sebutkan mantra-mantra, apa mantra memanggil apa wewe gombel, terus apa lagi buto ijo dan seterusnya, Itu kalau orang masih berbau agama, dia blasjen. Masa sih jaluk tulung komeng? Bagai gombel. Tapi ada segelintir orang, atau banyak juga, tidak sedikit, yang membungkus doa tersebut yang berbau syirik itu dengan bungkus agama. Mereka mengesankan kepada masyarakat bahwasanya ini adalah bagian dari agama. Dan yang satu ini lebih samar dibandingkan yang tadi terang-terangan minta ke Wewe Gombel. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti sebagian orang yang dengan rutin mereka membaca wirid-wirid. Membaca wirid-wirid yang dikira oleh sebagian orang itu adalah bagian dari agama. Padahal kalau misalnya dicermati dengan lebih lanjut, ternyata di dalamnya itu mengandung doa-doa yang sudah menyimpang dari ajaran Islam, bahkan sudah masuk dalam kategori syirik. Saya akan bawakan dua contoh saja untuk menggambarkan kepada kita adanya praktek tersebut di masyarakat kita. Ada di dalam sebuah buku kecil, enggak saya bawa. Nanti kalau dibawa nanti ketahuan siapa yang baca. Nah, bukunya fotokopian. Kebetulan juga tadi cari-cari enggak ketemu di rumah. Tapi sudah tertulis di beberapa buku saya, artinya di beberapa makalah saya. Di antara doa contohnya adalah di situ dituliskan assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah. Apa artinya? Salawat dan salam semoga tercurahkan kepadamu wahai Rasulullah. Bermasalah enggak? Bermasalah enggak? Enggak masalah. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Bahkan kemarin saya sampaikan pengajian di Masjid Agung bahwa orang yang paling banyak membaca sholawat itu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, riwayat At-Tirmidzi. Jadi kalau masalah sholat kita tidak masalah, bahkan kita justru senang kalau orang itu baca sholawat. Tapi apa kelanjutannya? Kelanjutannya setelah mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi SAW, kemudian dilanjutkan khudh biyadi qallat hilati adrikni. Yang artinya adalah khudh biyadi, gamitlah tanganku wahai Rasul. Ya. Gamitlah tanganku wahai Rasul, qallat hilati. Saya sudah kepepet wahai Rasul. Adrikni, bantulah aku wahai Rasul. Bantulah aku wahai Rasul. Tolonglah aku wahai Rasul. Di sini yang dipanggil wahainya siapa? Padahal seharusnya yang dipanggil adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas-jelas dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihatnya, fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta tolong, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini di dalam wirid tadi diajarkan supaya membaca kalimat tadi 103 kali. Ya, memang kayak gitu modelnya itu anak tambahane. Ben lebih apa? Ben lebih mantep. Padahal orang anak 100 pas. Mesti 100 telu. Orang padane 1000 ya 1000 siji. Anak tambahane ben keton apa? Ben keton meyakinkan. Ben keton meyakinkan. Itu dibaca gitu, berulang kali bareng-bareng. Bahkan kadang-kadang sampai malam, pakai mic sampai orang gak bisa tidur di sekelilingnya. Dan itu merasa bangga, ketika suaranya kedengar sampai kemana-mana itu merasa bangga. Bahkan kemarin ada cerita dari salah seorang ustadz di sebagian daerah di Indonesia itu, kalau sudah malam Ahad sama malam Jumat, Itu yang namanya bacaan-bacaan seperti itu semalam suntuk. Jadi kita masih mending sih. Di sini kita masih mending. Walaupun itu juga mengganggu. Di sini paling sampai jam berapa? Jam 11, jam 12. Kalau di sana enggak. Di sana itu sampai pagi. Kalau sudah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suaranya keras. Jadi kalau misalnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lama-lama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok kena berharap ngantuk sendiri? Kata Ustaz tadi, kalau saya jadi Nabi, saya didoakan, dibentak-bentak gitu, enggak mau saya. Lu jenengan dibentak-bentak kayak gitu coba. Sallallahu alaihi wasallam. Dongakan kok kepriwe sih? Iku dongakan. Kenapa wong kesuh? Ya. Di sebagian daerah seperti itu. Jadi membaca wirid-wirid yang enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai berbau kesyirikan seperti itu, mereka pertahankan, berusaha untuk mereka lariskan, ya. Berusaha untuk memanggil orang sekian banyak. Bahkan kadang-kadang masing-masing bawa bendera kayak Arab kampanye, ya. Kayak Arab donga Arab kampanye, ya. Masing-masing bawa bendera rame-rame. Kayak mau demo katanya. Kayak mau demo. Ini contoh yang pertama. Contoh doa yang bermuatan syirik. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Kenapa itu syirik. Kemudian yang kedua. Contoh yang kedua. Dalam buku yang sama. Di situ disebutkan. Di antara doa yang harus dibaca oleh para hadirin. Adalah ungkapan. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aghithni. Apa artinya aghithni? Aghithni itu artinya adalah bantulah aku, tolonglah aku, berilah pertolongan kepadaku. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah meninggal. Beliau sudah wafat. Dan kita bukan sedang berbicara bahwa beliau itu adalah orang yang tidak soleh. Beliau insya Allah adalah orang yang soleh. Tapi sesoleh-solehnya manusia. Yang namanya manusia ya tetap manusia. Lah wong, sekarang saya tanya. Syekh Abdul Qadir Jailani sama Nabi kita Muhammad SAW lebih soleh mana? Oh yakin 100%. Bahkan kalau ada 1000%, 1000%. Ya. Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW lebih soleh daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu pun ketika kita tahiyat. Di dalam sholat kita diperintahkan untuk mengucapkan. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apa artinya abduhu wa rasuluhu? Hamba dan rasul. Hamba dan rasul. Dalam satu waktu beliau adalah hamba. Hamba, manusia. Yang namanya hamba itu tidak boleh dituhankan, itu tidak boleh. Yang namanya hamba itu tidak boleh dituhankan, tidak boleh disembah. Walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Seorang rasul tapi beliau adalah seorang hamba. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mitslukum." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu bahwasanya aku adalah manusia seperti kalian. Karena apa? Kedudukan risalah sebagai seorang rasul itu kedudukan mulia apa enggak? Mulia sekali. Kedudukan yang mulia yang dimiliki oleh seorang insan itu berpeluang enggak untuk membuat orang itu dikultuskan? Berpeluang enggak? Sangat berpeluang. Makanya coba sekarang jangan cari kuburan-kuburan yang diagung-agungkan. Ada enggak kuburan preman? Ada enggak? Enggak ada. Kuburan pemabok ada enggak? Atau kuburan pencuri ada enggak? Kuburan koruptor ada enggak diagung-agungkan? Enggak ada. Pasti yang diagung-agungkan adalah kuburan orang yang soleh, yang mulia dan seterusnya. Karena apa? Karena memang ya, kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang itu memang berpeluang untuk menjadikan orang tersebut dikultuskan, diagungkan. Ah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menutup rapat-rapat pintu tersebut. Jadi Nabi kita SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "innama ana basyarum mitslukum." Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Makanya jangan saya dikultuskan. Kalau seandainya Nabi SAW saja mengatakan seperti itu, padahal beliau adalah manusia yang paling bertakwa yang ada di muka bumi ini, manusia yang paling soleh yang ada di muka bumi ini saja tidak boleh disembah. Apalagi manusia yang ketakwaannya, kesolehannya berada di bawah beliau. Contohnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ini contohnya. Ya. Ini contoh yang membuktikan kepada kita bahwa memang masih ada di antara masyarakat kita yang bukan hanya mengamalkan amalan-amalan tadi, berdoa dengan doa-doa yang bermuatan syirik, bahkan mereka mati-matian membela. Kalau ada yang berani mengusik, tunggu baik. Mereka sangat marah ketika ada orang berusaha untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang berbau syirik tadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas di dalam Al-Qur'an melarang kita untuk berdoa kepada selain Dia. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 106 sampai 107. Surat apa? Ayat berapa? 106 sampai 107. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tad'u min dunillah." Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Janganlah kalian meminta kepada selain Allah. Anak njaluk duit mengramane oleh ora? Hah? Boleh. Katanya jangan minta kepada selain Allah. Hah? Maksudnya ke pribadi. Boleh. Nek anak bocah njaluk meng tanggane oleh apa ora? Hah? Oh gitu. Nek ora butuh berarti rosah ya. Jaluk pelem butuh ora? Peleme tanggane. Hah? Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan meminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua bisa enggak memberi sangu kepada anaknya? Bisa. Berarti boleh. Seorang istri atau seorang suami minta kepada istrinya supaya dibikinkan wedang kopi. Bisa enggak istrinya? Bisa. Kecuali istrinya habis mati ora bisa. Ya. Itu lain masalah. Masih hidup bisa, sehat bisa. Berarti itu boleh enggak? Boleh. Misalnya seorang bapak memerintahkan meminta kepada anaknya untuk membelikan rokok, boleh enggak? Boleh. Untuk rokok, membelikan apa jenenge? Odol. Nah, memberikan odol di mana? Di warung, boleh enggak? Boleh. Karena apa? Karena mampu. Anaknya mampu untuk memberikan, untuk membantu. Berarti maksudnya adalah meminta sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh siapa? Oleh Allah. Kayak apa tadi ya? Contohnya tadi itu. Orang kepepet, orang lagi dapat musibah, atau orang misalnya sedang dirundung dengan masalah yang sangat pelik. Atau orang pengen husnul khatimah, atau orang pengen sakit-sakit supaya sembuh. Nah. Ini adalah kesembuhan, rizki, itu semuanya adalah hanya diminta dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tad'u min dunillah." Janganlah kalian meminta berdoa kepada selain Allah, "Ma la yanfa'uka wa la yadhurruka." Yang mana engkau minta tersebut, yang engkau minta itu tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan juga tidak bisa melindungi kalian dari mara bahaya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innaka fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin." Seandainya engkau melakukan tersebut, maka engkau adalah termasuk orang-orang yang zalim. Zalim yang dimaksud di sini bukan sembarang zalim, tapi zalim yang sudah kategori syirik. Jadi zalim itu berkelas-kelas. Ada zalim yang belum sampai syirik, ada zalim yang sampai taraf syirik. Nah, ini termasuk zalim yang sampai taraf syirik. Kenapa orang yang musyrik dikatakan zalim? Kenapa coba? Hah? Karena? Ya iya genah, tapi kenapa kok dikatakan zolim? Zolim itu artinya apa? Apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, ada seorang majikan zolim kepada kepada pembantunya, kepada karyawannya. Seharusnya dikasih gaji, kemudian tidak dikasih gaji. Itu kan tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sekarang orang yang berdoa kepada selain Allah, kenapa dikatakan zalim? Karena seharusnya doa itu ditujukan kepada Allah, tapi kok malah dia tujukan kepada selain Allah, bukan pada tempatnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menjatuhkan bahaya kepada kalian, maka tidak ada yang bisa untuk mengangkat musibah tersebut kecuali hanya Allah. Kemudian kata Allah Jalla wa ala, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin untuk memberikan kebaikan kepada kalian, maka tidak ada yang bisa menolak untuk sampainya kebaikan itu kepada kalian semuanya. Ini kalau orang membaca ayat ini dan dia meresapi betul-betul, maka dia akan tenang di dalam hidupnya. Seperti yang pernah saya sampaikan di sini atau di tempat lain, coba perhatikan para sopir bis, terutama yang tanggung-tanggung itu, bis yang tanggung-tanggung. Biasanya kalau contohnya jurusan mana? Purwokerto? Sana, Pemalang, Purwokerto, Wonosobo itu. Jadi kan gimana ngelihat bisnya? Hah? Bro, santai atau gimana? Wah, masya Allah. Ya, dela-dela nelfon. Bis singkai nong di, is gutun di. Bis kaya gutun di. Hidupnya kayaknya dikejar terus. Karena dia khawatir, jangan-jangan nanti penumpang yang ada di jalan itu nanti diambil oleh bis yang lainnya. Makanya terus gitu. Hidupnya setiap hari seperti itu. Selalu tergesa-gesa, selalu mengejar-ngejar, karena mau nggak mau dia harus bayar setoran. Terus gitu hidupnya. Kalau dia paham ayat ini, ya mas, yang namanya rezeki Allah, kalau memang sudah ditakdirkan penumpang itu milik jenengan, itu nggak mungkin akan diambil oleh bis yang lain, itu nggak mungkin. Oh iya, mesti di pinggir jalan, masa orang haji cukup nang bisnya? Oh sangat mungkin. Ada orang di pinggir jalan, Allah menakdirkan itu penumpangnya jenengan. Jenengan masih jauh. Kemudian ada temannya jenengan yang duluan. Nyalip jenengan. Udah biasa saja. Karena kalau memang itu adalah rizkinya jenengan, itu gak mungkin akan naik ke bis tadi. Oh gak mungkin Ustaz. Oh jurusannya pada kok. Ya gak mungkin. Pasti akan. Oh belum tentu. Pasti bisa aja Allah Subhanahu wa taala menggagalkan untuk tidak naik ke bis yang ada di depan jenengan dengan sekian banyak alasan. Contoh. Apa? Ngenteni kancane. Contoh ngenteni kancane. Ayo Pak, ayo Pak, kok disit urung ngenteni kancane. Kancane suwe. Ora gotul-gotul. Begitu kancane gotul, dek bisane jenengan ses teka ikut jenengan. Itu ngenteni kancane. Yang lainnya misalnya apa? Barangnya ada yang ketinggalan, rokok-rokok lho, dompetnya ketinggalan, bali mengumah. Begitu dia keluar, ternyata bisa jenengan datang. Set, akhirnya naik sama jenengan. Ada yang lain? Apa? Ada dong, kan si ngelek lah. Ya mungkin saja, bani gembes, sidane kesalip mani. Atau mungkin penumpangnya meskutun jalan, datakan kebelet. Akhirnya pulang lagi. Banyak kemungkinan. Pokoknya yakin saja kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan itu rizkinya Anda, maka enggak mungkin ada orang yang bisa menghalangi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Allah Jalla wa ala, yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala akan jelas-jelas memberikan itu semuanya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masih ada dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan betapa buruknya dan betapa salahnya orang yang berdoa kepada selain Allah. Sehingga hal ini sangat jelas Di mata siapa? Di mata siapa? Di mata orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Tapi sayangnya di zaman kita ini, kenapa kok sudah sedemikian jelas ayatnya, hadisnya sangat jelas. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta, mintalah kepada Allah. Setiap hari kita dalam sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah wahai Rabbi kami menyembah, dan hanya kepadamu lah wahai Rabbi kami minta tolong. Setiap hari sudah seperti itu. Kenapa kok masih ada juga orang yang terjerumus kepada doa-doa yang bermuatan syirik? Kenapa? Tidak memahami. Terus? Ikut-ikutan. Terus? Ikut-ikutan siapa? Hah? Masa ikutan tanggane? Tanggane ngono melu kayak gitu? Iya? Masa sih segitunya? Hah? Ada yang lain kira-kira? Tidak memahami apa. Oh gitu. Maca tapi orang paham gitu. Saya tanya jenengan, paham enggak bacaan-bacaan dalam sholat jadar? Ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Artinya apa jadar? Orang paham. Berarti pada dong. Sinau maning, alhamdulillah. Salah satu sebabnya adalah karena banyaknya penjajahnya. Banyaknya penjualnya. Penjual apa? Penjual kesyirikan tadi. Inilah salah satu faktor yang terbesar. Kenapa kok masih banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan syirik? Karena memang ada oknum-oknum yang melariskan perbuatan tersebut. Dan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diisyaratkan sejak 14 abad yang lalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama akhafu ala ummati, yang aku takutkan atas umatku, al-a'immatal mudhallin, para imam yang menyesatkan." Imam kok menyesatkan sih kepriwe? Ya inilah, ada di antara umat manusia yang dijadikan sebagai panutan, bukan malah memberikan contoh yang baik, malah menyesatkan. Inilah yang biasa diistilahkan dengan ulama ussu. Apa ulama ussu? Ulama yang jahat. Ulama yang jahat bukannya mengajarkan kepada umat yang kebaikan, kebaikan, malah justru mengajarkan yang jelek-jelek, yang keburukan. Motivasi mereka apa, Ustaz? Apa motivasinya? Kok tega-teganya? Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, man ajabahum qala fahum fiha, ay finnar. Mereka itu, para imam yang menyasarkan tadi, diibaratkan oleh Nabi SAW seperti orang yang berdiri di samping neraka. Yang berdiri di samping neraka. Kemudian mengajak orang-orang, ngene. Setelah pada manut, kemudian siji-siji, lus, ngana, wis melunyong, bok, ngana, melebu. Kenapa kok mereka begitu tega? Menjerumuskan umat manusia, orang lain ke dalam neraka. Apa kira-kira motivasinya? Merasa dirinya benar. Ada yang lain? Motivasi yang lain? Dunia. Dunia itu apa? Materi. Bisa jadi karena dorongan duit. Materi berbentuk apa? Duit. Bisa jadi karena dorongan pengen banyak pengikutnya. Mengenai materi ini Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak, ya, kata Allah banyak, katsiran. Banyak di antara para ahli ilmu dan para ahli ibadah. Subhanallah. Para ahli ilmu, para ahli ibadah. Berarti kan para ulama dan para orang-orang soleh. Bayangkan. Inna kathiran minal ahbari wal ruhban. Banyak di antara para ulama dan juga para ahli ibadah. La ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Memakan hartanya manusia dengan cara yang batil. Subhanallah. Allah mengingatkan dalam Al-Quran. Bahwa ada di antara mereka yang mengatakan dirinya ulama. Ternyata justru dia adalah menghisap hartanya para manusia. Salah satu caranya adalah dengan ini. Dengan dodolan donga. Dengan jualan doa. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di sini atau di tempat lain. Ketika ada salah seorang ustadz cerita sama saya. Dia ditawari bisnis. Ditawari apa? Bisnis. Bisnis apa gue ustadz? Wah ini bisnis yang sangat menjanjikan. Untungnya sangat banyak. Modalnya sedikit, untungnya? Akeh. Modalnya paling kertas, pulpen. Untungnya bisa nganti 30 juta, 50 juta. Ya bener ustadz. Apa gue? Dodolan donga. Jualan apa? Doa. Diceritakan sama dia, pokoknya satu doa itu ustadz. Ada yang pernah beli itu satu doa bisa sampai sekian puluh juta. Satu doa harganya berapa? Sekitar sekian puluh juta, 20 juta atau 30 juta. Jenengan mau? Mau enggak? Mau enggak? Alhamdulillah. Nah, kalau jenengan mau mungkin bisa saja ada yang tergoda. Ya. Ada yang tergoda, oh, kayak anak sing gelem tuku kayak gawe kakan tuh. Padahal sebenarnya doanya sama. Ya. Doanya sama mungkin. Ada di dalam ustadz yang lain juga punya doa itu. Tapi katanya, itu wis mandi, wis didongani, wis manjur, sing donga, mesti. Ada kata-kata apa? Mesti. Pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Soalnya sing gawe donga, nyong, nyong gue wali, dan seterusnya. Ini yang ekstrim. Menjual doa sampai sekian puluh juta. Ya, ya ada juga yang menjual doa tapi etek-etek. Artinya bukan apa ya, orang anti semono lah. Ya. Orang yang biasa keliling-keliling ke kampung-kampung gitu kan. Masuk ke kampung, masuk ke rumah-rumah. Wah, jenengan saya doakan semoga rumah yang jenengan ini diberkahi oleh Allah. Anak yang jenengan soleh, bojone jenengan jadi istri yang soleha dan seterusnya. Amin, amin, amin, amin. Sampung. Sampun. Sampun. Jadi amleng. Wis donga wis rampung ya wis. Sampun, sampun. Lho. Anu ne teh. Apa nih? Ya amplope lah. Ya perasaan lah kata mereka perasaan wis didonga kan masa ora orang amplope. Amplope dong. Dibuka lho jeneng semene. Dapat gitu nanti pindah ke rumah yang lainnya. Doakan, saya doakan gini-gini seterusnya. Ini singa cek-cek ini. Nah, singa cek-cek yang enggak sampai sekian puluh juta. Tapi ya lumayan itu satu kampung berapa dan yang didatangi juga enggak sembarang rumah. Ya. Didatangi ya rumah sing apa? Sing ketone omahe wong wong sugih, omahe wong biasa ya paling ngewene pira lah ya. Kadang-kadang ngewai sewu perak wis kesel-kesel golen donga oleh kur pira kur sewu perak naudzubillah min dzalik ya. Ini motivasi yang pertama. Motivasinya ingin nyari apa? Ingin nyari duit. Nyari penghasilan dari itu. Motivasi yang lainnya adalah pengin banyak pengikut. Dan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jelaskan bukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh Mu'adz bin Jabal salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bercerita tentang kejadian di akhir zaman, kata beliau, "Inna min waraikum fitanan yakthuru fiha al-mar." Ketahuilah, sesungguhnya setelah zaman kalian ini akan banyak harta. Akan banyak fitnah berupa banyaknya harta. "Yuftahu fiha al-Qur'anu hatta ya'khudahu al-mu'min wal munafiqu wal rajulu wal mar'atu was-saghiru wal kabiru wal 'abdu wal hur." Kata Nabi, kata Mu'adz bin Jabal, pada zaman itu Al-Quran akan sangat mudah untuk dibaca. Al-Quran akan dibaca oleh mukmin, dibaca oleh munafik, dibaca oleh laki-laki, perempuan, besar, kecil, hamba, ataupun orang yang merdeka. Semuanya bisa baca Quran. Fayushiku qailun an yakul. Sampai akan ada orang yang mengatakan, malin nasi la yattabi'uni waqad qara'tul Quran. Kenapa orang-orang enggak mau ikut aku padahal aku sudah membaca Al-Qur'an? Artinya dia sudah menjelaskan Al-Qur'an, kenapa kok orang-orang belum mau ikut? Ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum ghayrahu. Satu-satunya cara, kata dia, supaya orang-orang mau ikut aku, maka saya harus membuat sesuatu yang baru, yang berbeda dengan Al-Quran. Berarti tujuannya pengen banyak apa? Pengikut. Kata Mu'ad bin Jabal, fa'iyyakum wa mabtudi', hati-hatilah, jauhilah perbuatan-perbuatan baru yang dia lakukan. Fa'inna mabtada'a dhalalatun. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baru yang dia bikin itu adalah kesesatan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi motivasi yang lainnya adalah ingin mendapatkan pengikut. Apa enak punya pengikut? Hah? Punya pengikut enak gak? Walaupun pengikutnya orang-orang miskin? Enak gak? Enak. Ada apa? Ada kebanggaan. Genyong sing malu dulu akeh, balaku akeh. Macam-macam ya. Walaupun mungkin yang ikut adalah orang-orang yang mungkin, maaf, bodoh-bodoh. Kemudian juga ekonominya apa? Lemah. Jadi kalau pengikutnya orang-orang kaya mungkin enak lah. Butuh apa-apa dari ngomong. Ini pengikutnya mungkin orang yang lemah. Mereka mungkin bodoh, kurang berpendidikan. Ya. Tapi ada semacam kebanggaan di dalam hati. Ketika berjalan kemana-mana sih? Dikawal. Mungkin dia ada gerutuk-gerutuk lembur ini. Ya. Jadi kalau misalnya dia punya mobil, ketika mobil ada yang apa? Ada yang bukakan. Keluar ada yang bawakan? Embakan tas kafean mau dilayani. Ya. Ada semacam kebanggaan. Dan inilah salah satu motivasi yang melandasi kenapa mereka, orang-orang seperti itu, kemudian mau menjual agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hatilah kaum muslimin yang kami hormati dimanapun Anda berada. Dan para jamaah sekalian, hati-hatilah dari para penjual doa. Tapi ini aku dodolan buku, Ustaz. Dodolan apa? Buku. Buku donga. Dongane ya bener, Ustaz, kitab sunnah. Boleh enggak, Ustaz? Boleh enggak? Boleh. Berarti itu dodolan doa sing ngeroleh kowe ya. Yang kita maksud tadi adalah orang-orang yang menggadaikan agama Allah dengan harta duniawi. Bahkan bukan hanya agama Allah, bahkan menjual sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam agama untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari golongan tersebut. Allahumma amin. Saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.